Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan pertemuan ini. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ridhanya dan rahmahnya. Kemudian kita akan melanjutkan kembali pengajian kita, kajian kitab Bulughul Maram, dalam pembahasan Kitabul Janaiz. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita ilmu nafi' dan amal yang terrealisasi. Berkata al-Imam Al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-Azim al-Nafi' Bulughul Maram, qala عن بريدة في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا، قال: ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. رواه مسلم. Dari Bureda radhiyallahu ta'ala anhu, berkaitan dengan kisah wanita Ghamidiyah yang Nabi memerintahkan untuk merajamnya karena perkara zina atau perbuatan zina yang telah dilakukannya. Qal Beliau berkata, "Tsumma amara biha fa shalla 'alaiha." Kemudian diperintahkan pada wanita ini untuk dirajam dan kemudian disolatkan. Dan kemudian dikuburkan sebagaimana layaknya seorang mukmin. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini tentunya berkaitan dengan kajian dan pembahasan kita dalam Kitabul Janaiz, yaitu pelaku dosa, pelaku maksiat, mereka juga sama memiliki hak untuk disolatkan dan dikuburkan sebagaimana layaknya muslimin. Karenanya ketika pelaku perbuatan dosa tidak diselenggarakan jenazahnya, bahkan disia-siakan, dosa bagi kaum muslimin tidak menyelenggarakan jenazahnya dan menyia-nyiakannya. Karena dia masih berislam, beriman. Kalaupun imannya tentunya dengan perbuatan dosa tersebut menunjukkan kurangnya. Hanya saja di antara pelaku dosa ada yang bertobat sebelum dia wafat. Kalaupun dia melakukan perbuatan dosa yang besar sebelum wafatnya, tapi dia bertobat, maka baginya taubatnya, dan tentunya itu adalah hak Allah menerima taubatnya. Adapun kita, saudara-saudaranya kaum muslimin, menyelenggarakan jenazahnya. Nampak dalam hadis wanita yang dirajam ini, tentunya beliau adalah sahabiyah, tapi melakukan perbuatan zina karena dia mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan imannya dengan zina ini tentunya berkurang, karena keyakinan ahli sunnah wal jamaah, al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bitta'a wa yankusu bil ma'asiyah. Iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat, dan zina termasuk perbuatan maksiat. Namun wanita ini bertobat. Dengan tobat yang benar, karenanya dia melaporkan perbuatannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun pertama kali mendengarkan laporan perempuan ini, beliau mencoba untuk tidak mempedulikannya. Dan ini terjadi berulang. Sampai pada akhirnya Nabi pun menerima laporannya, dan karena wanita ini telah hamil dari akibat perzinahan, wanita ini pun dibimbing untuk melahirkan terlebih dahulu anaknya. Baru kemudian setelah selesai, dia kembali kepada Nabi. Untuk memohon agar segera ditunaikan sanksi dari perzinahan tersebut. Nabi tetap menolak sampai wanita ini menyapih anaknya 2 tahun. Kemudian wanita ini pun menyapihnya sampai 2 tahun dan datang kembali. Ini menunjukkan benarnya tobat wanita ini. Kalau tentunya tidak benar, dia tidak akan mendatangi Nabi berulang kali. Sehingga setelah 2 tahun, dia pun datang kembali, dan sebagaimana hukum Islam terhadap pelaku perzinahan, tentunya bagi mereka yang telah berumah tangga, hukumnya dirajam, laki-laki ataupun perempuannya. Wanita ini pun wafat dengan dirajam, penegakan syariat Islam. Kemudian Nabi memerintahkan untuk ditegakkan penyolatannya dan penguburannya. Maka kaum muslimin pun menyolatkannya dan kaum muslimin pun menguburkannya. Sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa pelaku dosa besar juga memiliki hak untuk disolatkan, dikuburkan, terlebih lagi dia adalah pelaku dosa, berhak untuk dikuburkan dan disolatkan dan dikuburkan, terlebih lagi dia adalah seorang wanita yang atau seorang yang telah bertobat. Wallahu a'lam bissawab. Tentunya kalau disolatkan, terlebih dahulu dimandikan, dikafankan, kemudian disolatkan, kemudian diangkat, dipikul jenazahnya sampai ke kuburannya, kemudian dikuburkan, sebagaimana layaknya kuburan kaum muslimin, atau sebagaimana layaknya seorang yang dikubur dari seorang muslim. Wallahu a'lam bissawab. Wa an Jabir ibni Samurah. Mungkin kita masih berkaitan dengan wanita Ghamidiyah yang berzina ini. Ada di antara sahabat mengatakan kepada Rasulullah, kaifa tusalli 'alaiha wa hiya kadza wa kadza? Bagaimana engkau menyolatkan wanita ini ya Rasulullah dalam keadaan dia berzina? atau dia telah melakukan perbuatan perzinahan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membimbing sahabatnya ini, "Ama innaha tabat taubah law qussimat baina ahli al-Madinah lawasi'athum." Tidakkah sesungguhnya dia telah bertobat? Dengan tobat yang benar, yang kalau seandainya dibagi kepada penduduk Madinah, ini tidak akan terkurangi. Kalau seandainya itu merupakan pembagian, dibagi kepada penduduk Madinah, tobatnya tidak akan terkurangi bagi penduduk Madinah, melebihi bahkan dari penduduk Madinah. Artinya wanita ini betul-betul telah tobat, sehingga tadi disebutkan terlebih lagi wanita itu telah tobat, atau seorang yang melakukan perbuatan dosa telah tobat. Yang tidak tobat saja, selama dia muslim masih disolatkan, dikuburkan sebagaimana layaknya kaum muslimin. Wa an Jabir ibni Samurah radhiyallahu taala anhu qala utiyan nabi bi rajulin qatala nafsahu bi mashaqis falam yusalli alaih, rawahu Muslim. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang mati bunuh diri dengan masyaqisah, yaitu dengan ujung tombak ataupun ujung panah yang ditusukkan ke dadanya. Falam yusalli alaihi, maka beliau pun tidak menyolatkannya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tadi telah kita sebutkan bahwa pelaku dosa besar masih memiliki hak untuk diapa? Untuk disolatkan, untuk dikuburkan. Namun di sana ada dosa besar yang pelakunya dengan perbuatannya diberikan sifat jera. Diberikan sifat jera. Tentunya kalau pelakunya yang melakukan perbuatan tersebut karena bunuh diri telah wafat, maka sifatnya kepada manusia secara keumuman bahwa perbuatan seperti ini tidak layak dan tidak pantas. Agar perbuatan yang seperti ini jangan dilakukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tulku bi'aidikum ilat tahluka." Janganlah engkau memasukkan, menceburkan dirimu kepada kebinasaan. Bunuh diri merupakan sifat membinasakan diri ini, dan sifat yang tidak menunjukkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kehidupan manusia adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada hambanya, yang dengan kehidupan ini diharapkan terhadap hambanya mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, mengumpulkan amalan sebaik-baiknya untuk kembalinya di negeri akhirat. Kalau dia membunuh dirinya, berarti dia mengakhiri nikmat yang ada, dan dia juga mengakhiri perbekalannya. Karena itu perbuatan dosa besar yang paling dibenci bunuh diri. Tidak menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat hidup. Sekali lagi, nikmat hidup itu bukan nikmat yang sepele, nikmat yang besar. Nikmat yang besar. Seandainya nikmat hidup itu mau ditimbangkan dengan nikmat-nikmat yang lain, dari nikmat-nikmat di dunia ini, tentunya nikmat hidup ini akan mengalahkan nikmat yang lain. Maka apakah hidup yang demikian istimewa nikmat tersebut oleh Allah disia-siakan begitu saja? Disepelekan begitu saja? Karenanya perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat tidak pantas. Dan termasuk dari keterangan di sini, orang yang melakukan perbuatan bom bunuh diri atau membunuh dirinya, sama dengan ini. Karena perbuatan dengan bom bunuh diri atau membunuh diri sendiri ini tidak membela Islam dan tidak memperjuangkan Islam. Islam berlepas diri darinya. Bahkan dengan perbuatannya memudorotkan yang lainnya. Memudorotkan yang lainnya. Mencederai yang lainnya. Karena kalau ingin membela Islam, memperjuangkan Islam, menolong Islam, tentunya Islam telah memberikan bimbingan cara bagaimana membela, menolong, memperjuangkan Islam tersebut. Sebesar-besar penyebaran Islam, dengan ilmu, Rasulullah menyebarkan Islam dengan ilmu. Abu Bakar As-Siddiq menerima hidayah Allah dengan ilmu. Umar Ibn Khattab mendapatkan hidayah dengan ilmu. Demikian Uthman, demikian Ali, demikian para sahabat mendapatkan hidayah Islam dengan bimbingan ilmu. Yang tentunya ketika seorang mendapatkan hidayah dengan bimbingan ilmu itu lebih baik. Karena itu diingkari perbuatan khatib Jumat, naik di mimbar dengan bertelekan pedang, seakan-akan ingin menunjukkan Islam disebarkan dengan pedang, diingkari oleh para ulama. Islam tidak disebarkan dengan pedang, tapi Islam disebarkan dengan ilmu. Kamu membunuh diri bukan penyebaran Islam, bahkan bunuh diri itu adalah sebagaimana namanya, bunuh diri. Yaitu seorang menghancurkan, membunuh dirinya yang mana telah kita dengarkan pemberian nikmat hidup tidak dihargai olehnya. Berbeda kalau mereka berperang di jalan Allah. Yang namanya perang bisa terjadi dua kemungkinan, hidup ataupun mati. Yang ini bukan membunuh diri. Karena masalah hidup dan mati tanpa peperangan pun orang bisa hidup dan mati. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkannya. Seorang lagi duduk-duduk di rumahnya, lagi makan makanan yang enak menurut dia, tiba-tiba Allah wafatkan tanpa ada peperangan. Seorang yang telah berperang sekian lama, bersetiap peperangan, peperangan yang besar bahkan, mengakibatkan banyaknya korban dari peperangan tersebut, tapi dia kemudian tidak wafat-wafat, nanti wafatnya dengan sakit, seperti Khalid ibnul Walid. Masalah kematian bukan masalah dengan peperangan. Tetapi kalau seandainya dia diberikan anugerah meninggal di medan perang, membela agama Allah sebagai mati syahid, ini bukan membunuh diri. Bukan membunuh diri. Jadi kita kembali lagi, membunuh diri atau bunuh diri ini adalah perbuatan dosa yang besar, yang sangat tercelah. Dan nampak orang yang bunuh diri tidak bertobat karena dia membunuh dirinya. Beda dengan tadi yang berbuat zina. Berbuat zina dia sempat bertobat. Kalau bunuh diri dia tidak bertobat. Memang dia rencana untuk menghabiskan jiwanya dengan dosa tersebut. Dengan berbagai macam bentuk cara bagaimana dia membunuh dirinya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan orang ini. Tidak menyolatkan orang tersebut. Sehingga menjadi pelajaran bagi manusia yang masih hidup agar tidak membunuh dirinya. Namun tidak menyolatkannya tentunya ini dilakukan oleh ahlul fadl, yaitu para ulama, yaitu para umara. Tidak melakukannya atau tidak menyolatinya sebagai bentuk iqab, pelajaran terhadap yang masih hidup bahwa dia tidak disolatin dengan orang-orang yang utama. Adapun kaum muslimin, maka bagi mereka untuk menyolati orang yang melakukan perbuatan dosa sebagaimana tadi disebutkan, dia masih orang Islam, masih berislam. Jadi beliau tidak menyolati atau menyolatkan, tetapi para sahabat menyolatkan. Ini seperti apa yang kita katakan bahwa selama dia muslim masih berhak mendapatkan apa? Mendapatkan muamalah sebagai seorang muslim. Disolatkan, dikuburkan. Tetapi bagi ahlul fadl, para ulama, para umara, dia tidak menyolatinya agar sebagai bentuk penjeraan ataupun agar mendapatkan jera. Siapa yang melakukan perbuatan ini kemudian dari manusia? Karena perbuatan ini adalah perbuatan yang amat tercela. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa siapa yang anna man qatala nafsahu bisummin, siapa yang nanti siapa yang membunuh dirinya dengan racun, meracuninya, siapa yang bunuh diri dengan meracuni dirinya. Maka fa inna summahu fi kaffihi yatahassahu fi nari jahannam, maka nantinya racunnya akan tetap dia pegang di hari kemudian di telapak tangannya, dia terus menjilat-jilatnya di dalam api neraka, wal iyadzubillah. Wa man qatala nafsuhu bi hadida fa hadidatuhu fi yadin yaja'u ay yad'an biha nafsahu fi nari jahannam. Dan siapa yang menusuk dirinya dengan besi, maka di hari kemudian besinya itu ada di tangannya, dan dia pun menusuk-nusuk dirinya dengan besi itu di neraka jahannam. Nasallallahu salamata wal afiyah. Karena itu, ini merupakan ancaman yang keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak boleh dianggap remeh perbuatan ini. Wallahu taala a'lam bisawab. Namun tadi sudah disebutkan, bagi yang memiliki keutamaan dari ulama tidak menyolatkannya, yang menyolatkannya keumuman kaum muslimin saja. Dalam riwayat mewakili perbuatan dosa besar yang lain, yaitu bahwa pelaku dosa besar ketika melakukan perbuatan-perbuatan dosa besarnya dan kemudian dia wafat, dihadapkan padanya amalan sebagai seorang Islam selama dia berislam. Terlebih lagi dia orang yang bertobat. Berbeda dalam hal ini mereka yang melakukan perbuatan bunuh diri. Demikian juga tentunya mereka yang dulunya di dunia enggan dan tidak mau menegakkan sholat. Karena masalah meninggalkan sholat dengan sengaja sampai pun bermalas-malasan, di antara ulama mereka dengan tegas mengatakan yang meninggalkan sholat tidak menegakkannya dengan bermalas-malasan, dia dihukumi keluar dari Islam. Sehingga siapa yang tidak pernah sholat, enggan sholat, sampai pun dia bermalas-malasan, di antara ulama mengatakan dia bukan seorang muslim. Bagaimana dia disolatkan sementara dia sendiri tidak solat? Sehingga meninggalkan solat bukan hanya sekedar dosa besar, tetapi mengakibatkan seorang keluar dari Islam, waliyahubillah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi pelaku maksiat seperti yang telah kita sebutkan tadi, dikecualikan mereka yang tentunya bunuh diri ataupun pelaku-pelaku perbuatan yang diketahui itu adalah dosa yang amat besar, maka boleh bagi ahlul fadl, orang yang memiliki keutamaan dengan ilmu dan kedudukan dari umara, dari ulil amri, untuk tidak menyolatkannya sebagai bentuk penjeraan terhadap siapa yang melakukan perbuatan ini dari mereka yang masih hidup, yaitu tidak akan disolatkan oleh orang-orang yang memiliki keutamaan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, namun tadi sudah kita sebutkan baqiyatul muslimin, tapi kaum muslimin yang lain tetap menyolatkannya, tetap menyolatkannya selama dia masih berislam, tentunya tetap menyolatkannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu fi qisatil mar'ati allati kanat takumma aw takumul masjida qala fa sa'ala anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qalu matat fa qala afala kuntum adhantumuni فكأنهم صغروا أمرها فقال دلني على قبرها فدلوه فصلى عليها متفق عليه وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاتي عليهم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, tentang kisah wanita, dalam riwayat disebutkan wanita yang berkulit hitam dari negeri Habasyah, yang dia selalu didapati oleh Rasulullah, atau dia berkhidmah takumul masjid, selalu menyapu, membersihkan masjid dari kotoran-kotoran yang ada di dalam masjid. Jadi tugasnya atau amalannya, dia selalu membersihkan masjid. Tentunya amalan yang dibangun dengan keikhlasan, tanpa pamrih. Wanita ini pun bekerja membersihkan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya, mana wanita tersebut? Fasa'ala anhan nabi. Dalam riwayat beliau tidak mendapatkan dalam beberapa pertemuan, tidak lagi dilihat wanita tersebut. Maka mereka para sahabat mengatakan, matat, ya Rasulullah, wanita tersebut telah wafat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, afala kuntum adhantumuni Wahai kalian, tidakkah kalian memberitahukanku bahwa dia telah wafat sebelumnya? Atau apakah kalian tidak mau mengkhabarkan kepadaku? Faka'annahum saggaru amraha. Disebutkan oleh rawi, tentunya Abu Hurairah, dengan riwayat ini, kayak-kayaknya manusia melihat perkaranya remeh. Saggaru amraha. Kayak-kayaknya manusia melihat perkaranya remeh. Hanya sekedar tukang sapu masjid. Hanya sekedar orang yang membersihkan masjid. Maka Rasulullah pun mengatakan, dulluni ala qabriha. Tunjukkan kepada saya mana kuburannya. Fadalluhu, maka mereka pun menunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuburan wanita tersebut. Fasalla alaiha, beliau pun salat di atas kuburan wanita tersebut, atau salat di kuburan wanita tersebut dengan salat jenazah. Salat jenazah, muttafaqun alaihi. Tentunya dari hadis membimbing kita semua, sebagaimana tadi telah disebutkan, semua kaum muslimin memiliki hak untuk disolatkan, untuk dikuburkan. Terlebih lagi dia adalah orang yang memiliki keutamaan dari ahlul iman, ahlul taqwa, as-salihin. Mereka adalah orang yang memiliki hak untuk dilaksanakan, diselenggarakan jenazahnya oleh kaum muslimin. Bahkan oleh orang-orang yang memiliki keutamaan. Dari para ulama, dari para salihin, untuk menyolatkan, untuk mengiringi jenazahnya sampai dikuburkannya. Dan wanita ini walaupun dia hanya sekedar penyapu masjid, pembersih masjid, tetapi amalan menyapu dan pembersih masjid, menyapu dan membersihkan masjid ini bukan amalan yang biasa. Karenanya dalam riwayat dikatakan saggaru amraha, kayaknya mereka meremehkan amalan wanita tersebut. Ini menunjukkan membersihkan masjid, menyapunya, membersihkannya dari kotoran, mengeluarkan kotoran dari masjid, menjaga masjid dengan kebersihannya, dilakukan oleh seorang, maka orang tersebut adalah orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Nabi pun, karena melihat amalan ini amalan yang besar, beliau pun menegur para sahabat, kenapa tidak diberitahukan kepada saya? Sekarang tunjukkan mana kuburannya biar saya solatkan. Solat di atas kuburannya, yakni di kuburan wanita tersebut. Tentunya berkaitan dengan ahkamul janaiz di sini. Siapa yang telah wafat dan bahkan telah dikuburkan masih boleh menyolatkannya, bahkan di kuburannya, bahkan di kuburannya. Para ulama berselisih tentang waktunya, tetapi Allah Ta'ala alam yang benar dari perselisihan mereka, dan ini pandangan ahlul ilmi tentunya, bahwa waktunya tidak terbatas. Tapi lebih utama masanya masa yang tidak terlalu jauh dengan waktu kematiannya. Sehingga apabila seorang mau menyolatkan seorang di kuburannya, boleh. Bagaimana solat di kuburannya? Tentunya kuburan berada di hadapannya dan dia menghadap ke kiblat, sebagaimana seorang solat jenazah dan dia menegakkan solat jenazah, yaitu solat yang kaifiyahnya dengan 4 takbir sebagaimana yang ma'ruf. Takbir yang pertama dengan membaca suratul Fatihah, takbir yang kedua dengan membaca salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takbir yang ketiga dengan membaca doa, takbir yang keempat ditutup dengan salam. Kalaupun di antara ulama mengatakan di takbir yang keempat masih bisa membacakan doa karena telah ada riwayatnya. Tapi kalaupun dari takbir yang keempat lantas dia menutup dengan salam, itu telah terpenuhi, telah sempurna. Ini solatnya, nanti akan kita ulangi lagi tentang pelaksanaan solat. Bagaimana kaifiyah solat, tata cara solat jenazah. Tapi ini secara umumnya. Setelah itu, dia telah selesai menunaikan solat. Dan demikian kita di zaman ini, yaitu zaman pandemi, corona, didapatkan kaum muslimin ada yang wafat dengan corona. Yang menurut protokol kesehatan, petugasnya pelaksananya yang terkena dengan virus ini sampai dia wafat, hanyalah petugas khusus. Baik dari pemandiannya, pengkafanannya, kemudian penguburannya. Penyelenggara dari petugas khusus. Yang mengikuti jenazah juga dibatasi. Maka dari hak seorang muslim terhadap saudaranya muslim yang terkena dengan musibah ini, dia bisa menyolatkannya dengan solat gaib yang akan kita dengarkan nanti keterangan tentang solat gaib. Kemudian kalau seandainya telah dikuburkan, dan dia ingin tetap menyolatkan, dia solatkan di kuburannya. Menyolatkan jenazah boleh penegakannya dengan sendiri-sendiri. Menegakkan solat jenazah boleh penegakannya dengan furada, sendiri-sendiri. Tidak harus dengan jamaah. Rasulullah nampak di sini menyolatkannya sendiri. Sehingga dia bisa menyolatkan terhadap saudaranya sendirian. Dan menyolatkan jenazah bukan hanya kewajiban laki-laki, tetapi juga wanita boleh menyolatkannya, bahkan kewajiban ini secara umum kepada kaum muslimin, laki-laki dan perempuannya. Hanya saja Perempuan tentunya memiliki aturan. Sehingga kalaupun mereka mau menyolatkannya, mereka bisa menyolatkannya dengan sholat gaib di rumah. Karena adanya bentuk larangan mendatangi kuburan bagi wanita. Wallahu a'lam bisawab. Tetapi laki-laki umat ini, mereka bisa mendatangi kuburan dan menyolatkan jenazah yang ingin dia solatkan yang telah dikuburkan, sebagaimana Rasulullah menyolatkan wanita yang dia dikenal sebagai tukang bersih-bersih masjid atau orang yang biasa membersihkan masjid. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tentunya berkaitan dengan hadis disebutkan oleh Imam Muslim, Zada Muslim, tsumma qala, kemudian beliau bersabda, jadi dalam riwayat Muslim ada tambahan, inna hadhil kubur, sesungguhnya kuburan ini, dipenuhi dengan kegelapan. Terhadap penghuninya. Maka sungguh Allah telah memberikan cahaya terhadap siapa yang dikubur ini dengan solat saya pada mereka. Tentunya ini merupakan keistimewaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Jadi kita kembali tentang apa yang berkaitan dengan ahkam janais di sini, solat di kuburan seseorang. Dari perselisihan ulama tentang waktunya, maka kita katakan pendapat yang lebih menenangkan dari pendapat ulama tersebut, tentunya sebagaimana diterangkan oleh para ulama pula, adalah tidak ada batasnya, tetapi lebih utama waktunya mendekati dengan atau dekat dengan masa kematiannya. Tidak terlalu jauh dengan masa kematiannya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jenazah yang telah dikuburkan tidak boleh dikeluarkan kembali tanpa ada kepentingan yang darurat. Sehingga apabila telah dikuburkan maka tidak boleh diganggu dan tidak boleh diangkat naik dari kuburannya atau dikeluarkan dari kuburannya, kecuali betul-betul ada kepentingan yang darurat. Dan tentunya Ini adalah hak pemerintah dengan izin atau dengan keridhaan keluarga si mayit. Namun selama tidak demikian, maka tidak boleh dikeluarkan lagi dari kuburannya atau diangkat setelah dia ditanamkan di dalam kuburan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tentunya hal ini dengan apa yang kita dapati dari beliau, beliau cuma sekedar mengatakan di mana kuburannya saya sholatkan. Beliau sebagai Nabi dan Rasul tidak menyuruh keluarkan, saya mau sholatkan dulu. Tetapi beliau mengatakan di mana kuburannya, saya sholatkan. Tentunya diambil dari hukum di sini, yaitu tidak bermudah-mudahan mengeluarkan si mayit dari kuburannya. Kecuali memang kebutuhan yang daruri, suatu yang terpaksa dan penting, yang itu tentunya nantinya diputuskan oleh para ahli, oleh pemerintah. Naam. Dan tentunya dengan ridha dan izin dari pihak keluarga. Hanya saja kalau itu adalah mayat orang kafir, maka mayat orang kafir tidak ada kemuliaannya, tidak ada penghormatannya kalau itu mayat orang kafir. Artinya mayat orang kafir setelah dikuburkan pun kalau memang dibutuhkan dikeluarkan. Berbeda dengan mukminin, muslimin, hidupnya mulia dan matinya pun sama, tetap mulia. Hidup dan matinya dia sebagai seorang mukmin yang harus dijaga, kehormatannya harus dijaga. Jasadnya, tubuhnya. Karena itu tidak boleh bagi kaum mukminin. Berbeda halnya dengan orang-orang kafir. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga kaum muslimin tidak bermudah-mudahan melakukan perbuatan mengeluarkan jenazah dari kuburannya. Karena itu adalah perkara yang tidak dibenarkan, diharamkan. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang kita ambil dari hadis ini dengan hukum-hukum yang ada secara ringkas tentunya. Mudah-mudahan bermanfaat keterangan-keterangan ini. Dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.